بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بركات الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله masih dalam menerangkan tentang tafsir ayat ke-137 dari surat Al-Baqarah. فَلِهَذَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلِهَذَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ. Oleh karena inilah Allah telah berjanji kepada Rasulnya setelah memberitakan bahwa orang-orang yang tidak mau beriman seperti imannya kaum mukminin, mereka akan mengganggu, memusuhi, dan mereka yang berpaling dari cara beriman kaum mukminin akan mengganggu dan memusuhi dakwah ketika zahir dan batin berbeda dalam cara beriman kepada Allah, maka akan timbul permusuhan dan gangguan dari orang-orang ini. Maka Allah dengan sebab itu wa'ada rasulahu, memberi janji kepada Rasulnya, ayatiyahu iyahum, untuk memberi penjagaan yang cukup dari bahaya mereka, iyahum. Li'annahu sami'u lijami'il aswati, karena Allah itu maha mendengar terhadap semua suara, semua makar yang dibisik-bisikkan, semua rencana jahat yang dibicarakan secara super rahasia, semuanya didengar oleh Allah. Bikhtilafil lughat, dengan berbagai macam bahasa, dengan berbeda-beda bahasa, semua didengar oleh Allah dan dimengerti dan diketahui oleh Allah. Ala tafannunil hajat, walaupun dengan berbagai macam keperluan, tafannunil hajat, ya, itu berbagai keperluan dan keahlian. Tafannun itu maknanya ialah keahlian. Keahlian di dalam mendapatkan berbagai keperluan. Allah menguasai itu semua. Para ahli-ahli makar, segenap orang yang biasa membuat tipu daya, semua di dalam kekuasaan Allah. Jadi jangan khawatir dengan berita-berita bahwa mereka akan begini dan begitu. Jangan kecil hati dengan gertakan-gertakan siapapun di dunia ini, kelas U ataupun kelas teri atau kelas apa saja. Ketika kamu di atas al-haq, jangan takut dan jangan khawatir. Allah lah yang akan mencukupkan kalian dengan perlindungannya. Oleh karena itu, perlu kamu yakin bahwa Allah itu Al-Alim bima baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Semuanya dalam ilmu Allah, dalam liputan ilmu Allah. Tidak ada yang terlepas. Musuh-musuhmu, selama kamu di atas al-haq dan selama kamu yakini mereka memusuhi kamu karena kamu di atas al-haq, mereka urusan Allah. Biarkan Allah yang menghadapi mereka. Dan tenanglah kamu dengan jaminan dari Allah ini. Allah Maha tahu bil ghaibi wasyahadati. Allah Maha tahu terhadap segala yang gaib, yang tidak dilihat oleh mata atau yang tidak dicapai oleh panca indera, dan apa yang syahadah yang bisa dilihat atau dicapai oleh panca indera. Bidzahiri wal batini, Allah Maha tahu apa yang zahir dan apa yang batin. Apa yang tersirat dan apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Tersurat yaitu apa yang zahir dari lafaz yang diucapkan, apa yang ditulis. Tersirat yaitu yang batin, makna atau maksud di balik kata-kata yang zahir tersebut. Allah Maha tahu semuanya itu. Semuanya itu di dalam liputan ilmu Allah. Fa'idha kana kadalik kafakallahu syarrahum. Kalau memang sudah demikian engkau yakini, maka Allah telah mencukupi engkau dari segala kejahatan mereka. Jadi apa yang kamu takuti? Tidak ada sesuatu yang kamu takuti di dalam mengucapkan yang hak, menjalankan yang hak, mendakwakan yang hak. Tidak ada yang kamu takuti. Karena Allah yang mengurus semua musuh-musuhmu. Waqad anjaza Allahu li rasulihi wa'dah. Dan sungguh Allah telah menunaikan janjinya kepada rasulnya. Wa sallatahu alaihim, dan Allah telah menguasakan rasulnya atas mereka. Hatta kutila ba'duhum, sampai-sampai sebagian mereka telah terbunuh. Wa subiya ba'duhum, sebagian lagi ditawan. Nah, karena kalah dalam peperangan. Wa uzliya ba'duhum, sebagian mereka lagi diusir dari negeri mereka oleh kaum muslimin. Wasyarradahum kulla musyarradin, dan mereka telah lari dari negeri mereka takut dari kaum muslimin dengan sebenar-benar lari, mengungsi dari negeri mereka. Allah telah tunaikan janjinya kepada rasulnya, janji untuk memelihara rasulnya, janji untuk membela rasulnya dari para musuh-musuhnya. Juga Allah telah memenuhi, telah menunaikan janjinya kepada para kaum mukminin pengikut rasulnya. Allah telah memenuhi janjinya kepada para khulafa ar-rasyidin. Allah telah memenuhi janjinya kepada para tabi'in, kepada para tabi'in tabi'in, kepada para ulama yang sudah mereka, kepada para duat, duta-duta ulama yang sesudah mereka sampai hari kiamat. Fafihi mu'jizatun min mu'jizatil Qur'an. Di dalam berita ini adalah termasuk mukjizat daripada mukjizat-mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat itu dari kata ajaza. Ajaza maknanya lemah. Mukjizat artinya perkara-perkara yang melemahkan, mengalahkan, mematahkan segala penantang-penantang al-haq. Mukjizat Al-Quran yaitu segala perkara yang terdapat dalam Al-Quran yang mengalahkan dan mematahkan segala alasan keraguan terhadap Al-Quran. Di sini ada mukjizat Al-Quran dalam ayat ini. Yaitu apa? Wa al-ikhbaru bi syai'i qabla wuqu'ih. Yaitu pemberitaan tentang sesuatu kejadian sebelum terjadinya kejadian itu. Yaitu berita bahwa orang-orang yang membangkang kepada Rasul itu akan menjadi potensi musuh, akan memusuhi Rasul, dan orang-orang yang memusuhi Rasul akan dikalahkan oleh Allah, akan dipatahkan segala permusuhan mereka, segala makar mereka. Bahwa al-tabqa ma akhbar, ternyata telah terjadi tabqa sesuai ma akhbar, apa yang telah diberitakan, yaitu muncul permusuhan-permusuhan itu dan semua permusuhan itu dikalahkan dan dipatahkan oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Begitulah yang kita dapati, kita pahami dari ayat ke 137. Kita masuk kepada ayat ke 138. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله yaitu secara bahasa maknanya ialah celupan. Sebuah itu celupan, pewarnaan. Pewarnaan dari Allah. Man ahsanu minallahi sibghah, siapakah yang lebih bagus dari pewarnaan Allah? Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami kepada Allah adalah hamba-hamba yang beribadah. Kita lihat apa maksudnya selupat pewarnaan dari Allah itu. Subhatallah ay ilzamu subhatallah. Kata Syekh Abdurrahman, berpeganglah kalian dengan subhatallah. Apa maknanya subhatallah? Wa huwa dinuhu, yaitu agamanya. Jadi subhatallah di sini diartikan oleh beliau adalah agamanya, agama Allah. Wa qumu bihi qiyaman taman. Dan tunaikanlah, tegakkanlah agama itu dengan penegakan yang sempurna. Bi jami'i a'malihi adh-dhahirati wal batinati. Dengan segenap amalan-amalan agama itu, pengamalan daripada agama itu, baik secara zahir maupun batin. Wa jami'i aqaidihi fi jami'il awqati. Dan menunaikan agama itu dengan segenap akidah, akidahnya. Segenap keyakinan fi jami'il awqat, dalam segenap waktu. Hatta yakuna lakum sibra, sehingga agama itu menjadi sibra bagi kalian, yaitu wasfah. Sibra itu wasfah, sifat, min sifatikum, dari sifat-sifat kalian. Jadikanlah agama itu sebagai sifat daripada sifat-sifat kalian. Untuk menjadikan agama itu sifat daripada sifat-sifat kalian, untuk menjadikan agama itu kepribadian daripada kepribadian-kepribadian kalian, maka harus kalian laksanakan agama itu zahir maupun batin, secara zahir maupun secara batin. Amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Jadi tidak benar kalau orang bilang, oh, yang penting niatnya. Keliru. Itu masih kurang. Yang penting niatnya dan amalannya. Yang penting apa yang di dalam hati. Kurang masih ada. Yang penting ialah apa yang di dalam hati dan apa yang zahir. Karena memang tuntunan pengamalan agama itu zahir dan batin. Kalau agama itu menjadi kepribadian zahir dan batin, orang itu tidak akan minder dalam beragama. Ya? Tidak akan minder dalam beragama, dalam tidak akan rendah diri dalam menjalankan apa yang diyakini dari agamanya. Nah, tidak akan takut dalam menjalankan apa yang diyakini oleh agamanya. Penuh pede, ya, di dalam menjalankan agama, percaya diri. Jadi kalau orang itu setengah-setengah dalam beragama, hanya menjalankan zahirnya tapi batinnya tidak, batinnya belum yakin, sehingga batinnya penuh was-was. Waduh, gimana nanti dicerca orang, waduh bagaimana nanti dipukuli orang, waduh bagaimana nanti dimusuhi orang, waduh bagaimana nanti macam-macam. Karena apa? Dia menjalankan agama hanya zahir. Batinnya belum, sehingga batinnya cukup mengganggu dan menghalangi zahirnya. Akibatnya tidak bisa dia istiqamah dalam menjalankan amalan-amalan zahir itu, karena batinnya tidak ikut menjalankannya. Yang akan istiqamah di dalam menjalankan al-haq itu, di dalam memperjuangkan al-haq itu, di dalam mempelajari, memahami dan beramal dengan al-haq itu, ialah mereka yang meyakini menjalankan agama itu zahir dan batin. Lebih-lebih lagi kalau agama itu sudah menjadi sibghah, sudah menjadi sifat zahir dan batin, akan lebih kuat lagi. Bagaimana Abu Dzar setelah masuk Islam, dia dibimbing oleh Rasul, kamu segera pulang ke kampungmu dan kamu jangan datang kecuali setelah kamu dengar kalau aku menang, kata Nabi. Kalau aku sudah hijrah ke Madinah, kalau aku sudah hijrah, atau kalau aku sudah zahir, in kuntu zahiran, kalau aku sudah menang. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, saya ketemu mengumumkan, memproklamirkan keislaman saya. Kata Nabi, nanti kamu dipukuli orang, biarkan aku merasakan berangkat ke Ka'bah. Dia lihat sekumpulan tokoh-tokoh Quraisy. Ayatul Quraisy, hai orang-orang Quraisy, ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngamuk para tokoh-tokoh Quraisy. Tangkap itu orang yang murtad itu dari agama nenek moyangnya. Dikebuki rame-rame sampai pingsan. Allah gerakkan Abbas bin Abdul Muttalib untuk menolong Abu Dzar. Begitu dia siuman dari pingsannya, ini muka sudah penuh dengan darah, kepala penuh dengan darah, dia berangkat ke sumur Zamzam mencuci mukanya dan kepalanya dari darah itu. Agak segera dikit, maju lagi. Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah, aku telah bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dikebuki lagi. Dan Abu Dzar tidak merasa takut seujung rambut pun untuk dikebuki. Karena apa? Dia beriman zahir dan batin. Ya, tidak peduli. Sampai setelah dua kali pingsan, barulah Abu Dzar menjalankan wasiat Rasulullah, pulang ke kampungnya untuk apa? Menunggu sampai Rasulullah menang. Nah, Banyak contoh yang demikian dari kalangan para sahabat, di mana itu menjadi teladan bagi kita dari salafus saleh, bahwa beriman itu kalau zahir dan batin, maka Islam itu menjadi sibghah, menjadi sifat dari seluruh anggota tubuhnya dan hatinya dan pikirannya, sehingga dia tidak peduli ancaman apapun yang dihadapi dalam beriman. Orang-orang munafik atau orang-orang yang hatinya setengah-setengah dalam berislam itu biasa menggambarkan kengerian selalu. Hati-hati, kamu jangan, memang kalau belajar di sini dan di situ, nanti kamu dikebukin. Hati-hati, kamu jangan bilang kalau kamu di sana, nanti kamu dikebukin. Hati-hati loh, Pak. Karena hatinya setengah-setengah, justru menjadi was-was dan dan penuh dengan kengerian dan ketakutan. Nah, ini karena apa? Hati yang tidak ikut untuk meyakini akidah tersebut, hanya lisannya yang meyakini. Nah, kalau hati itu telah lengkap tunduk beriman, maka akan penuh dengan keyakinan dan ketawakalan kepada janji Allah. Ya, dan tidak akan minder di hadapan siapapun, akan mengatakan, ya saya salam, saya yakin itu. Dan tidak minder di hadapan siapapun, kamu batin, pikiran-pikiran kamu yang demikian ini batil, tidak peduli di hadapan siapapun. Kalau sudah menjadi kepribadian, ya, fa idza kana sifatun min sifatikum, maka apabila Islam itu, agama Allah itu menjadi sifat daripada sifat-sifat kalian, aujaba dzalika lakum al-inqiyadu li awamirihi, niscaya ya agama itu akan mewajibkan bagi kalian, niscaya kepribadian kalian itu akan mewajibkan kalian untuk inqiyad, mengikuti segala perintah-perintahnya, tau'an wa ikhtiyaran wa mahabbatan. Dia menunaikan perintah-perintah agama itu dengan tau'an, sukarela, waktiaran, dan dengan pilihannya sendiri, wa mahabbatan, dan dengan cinta, bukan dengan terpaksa. Wa sarat dinu tabi'atan lakum, sehingga jadilah agama itu tabiat bagi kalian. Kalau sudah jadi tabiat, kalau sudah menjadi sifat, maka sudah mendarah daging sumsum agama itu. Bimanzilatis sibaghittam littawdi alladhi sara lahu sifat. Seperti keadaannya as-sibghittam, kelupan yang sempurna, pewarnaan yang sempurna bagi baju, ya, alladzi sara lahu sifah, sehingga karena pewarnaan itu sempurna bagi baju, jadilah warna itu merupakan salah satu sifat dari sifat baju tersebut. Kalau diwarnai, dicelup dengan celupan kuning, jadilah warna kuning total. Sehingga warna kuning itu menjadi sifat bagi si baju. Ketika diwarnai dengan warna merah, ketika diberi celupan dengan warna merah, jadilah warna merah itu menguasai total daripada baju tersebut, sehingga menjadi sifat daripada baju itu. Seperti itu pula warna kalau mewarnai kepribadian seseorang dari agama ini, dari manhaj ini, dari tariqah ini, dari pemahaman ini. Kalau sudah mewarnai seorang total zahir batin, maka tidak bisa lagi dipisahkan dari orang itu. Ya. Fa'atalat lakumus sa'adatu dunyawiyatu wal ukhrawiyatu. Maka dengan sebab itu akan terjadilah bagi kalian kebahagiaan duniawi, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, bagi kalian. Kenapa? Lihasid dini ala makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali wa ma'alil umuri. Karena agama itu selalu menganjurkan kepada makarimil akhlak, akhlak yang mulia, ya, wa mahasinil a'mal, dan agama itu selalu menganjurkan kepada amalan-amalan yang paling baik, wa ma'alil umur, dan agama itu akan menganjurkan kepada perkara-perkara ma'ali yang paling tinggi. Sehingga dengan sebab itu akan mendatangkan simpati banyak pihak, kawan maupun lawan akan tetap bersimpati kepada orang tersebut yang menjalankan agama ini. Kawan sangat bersimpati kepadanya, lawan akan sangat sulit mencari peluang untuk menjatuhkannya. Akibatnya lawan akan menggunakan dusta. Seperti bagaimana orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW, mereka akhirnya berdusta untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Dikatakan Rasulullah tukang sihir, tukang sihir. Dikatakan Rasulullah majnun, gila. Dikatakan Rasulullah itu pemecah belah umat. Dikatakan Rasulullah itu berambisi untuk mencapai kedudukan sebagai raja. Dikatakan Rasulullah itu begini dan begitu. Semuanya dusta. Ya. Mengapa mereka menggunakan dusta? Karena Allah menutup seluruh kejelekan-kejelekan yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada pada beliau sebagai manusia. Demikian pula bagaimana usaha musuh-musuh itu menjelek-jelekkan para khulafa' rasyidin. Dikatakan para khulafa' rasyidin mempunyai makar-makar, manuver-manuver politik untuk merebut kekuasaan. Dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang licik dan sebagainya. Semua itu dusta. Kenapa kok dusta? Karena memang untuk berkata benar sudah tidak ada peluang untuk menjelek-jelekkan para khulafa' ar-rasyidin. Demikian pula kepada para ulama, demikian pula mereka kepada para duat ila Allah, selalu menggunakan dusta dan dusta, karena memang Allah menutup sisi-sisi kejelekan yang ada pada orang-orang yang dicintainya itu. Sehingga dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena agama telah menjadi sibghah bagi dia. Begitulah Allah menggembirakan kita untuk mensifati diri kita secara zahir dan batin dengan agama ini, dan itu adalah perjuangan untuk mensifati diri kita dengan agama ini. Kita butuh ilmu, kita butuh pembimbing untuk memahami ilmu itu. Kita butuh lingkungan pergaulan teman-teman yang menyenangkan kita untuk beramal dengan agama itu. Kita butuh kondisi pembicaraan serta pergaulan yang mendukung untuk beragama dengan baik itu, dan berakhlak dengan baik itu. Semua itu adalah kondisi yang kita butuhkan. Tanpa itu tidak akan bisa agama menjadi sebuah bagi kita. Agama itu bukanlah paket ilmu, paket informasi yang sekedar dipelajari, sekedar diketahui, sekedar hanya seperti mengisi TTS itu. Tidak demikian. Tapi agama itu di samping ilmu juga perlu adanya keimanan kepada ilmu itu. Oleh karena itu perlu adanya kondisi yang mendukung kita untuk beriman dan menjadikan ilmu itu kepribadian bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.